Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wafiya alladhi akramana bil huda wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala al-habibi sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di saat kita sedang duduk santai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan keagungannya, bersama kembali kita merenungi, menganalisa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 266 dalam program terjemah bedah terjemah tafsir Sya'rawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli samarati wa asabahu al-kibaru ولَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di dalam kebun itu terdapat segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada diri orang itu, sedangkan ia masih mempunyai keturunan yang kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya supaya kamu memikirkannya. Saudara pendengar rahimakumullah, ayat yang ke-266 ini ada kaitannya dengan ayat 265 tentang pengungkapan orang-orang yang berinfak dengan ikhlas kepada Allah, hanya mencari redonya dan memperkokoh keteguhan jiwanya. Di dalam ayat 266 ini juga Allah mempermisalkan bahwa seorang yang mempunyai kebun dengan berbagai macam buah-buahan yang ada di dalamnya, secara logis setiap orang yang dalam posisi ini mempunyai keinginan yang bermacam-macam, termasuk juga ya, kebun ini dianggap akan menjadi penjamin kebutuhan dana di masa tuanya. Lantas, tiba-tiba ketika dia sudah berada pada masa senja, anak-anaknya masih kecil, atau yang perlu didanai, terbakarlah kebun tersebut. Maka hancurlah dan hanguslah harapannya. Ini permisalan bila dikaitkan dengan orang yang berinfak dengan tidak ikhlas, dengan tidak mencari redha Allah. Sebab pada ayat yang sebelumnya 256 lagi dijelaskan bahwa orang-orang yang berinfak itu bagaikan menanam, menanam pohon, menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan. Lantas tumbuh-tumbuhan tadi berbuah dan berbuah. Demikianlah, kalau kita beramal soleh dengan infak dan sedekah, berarti kita menanam pohon-pohon kebaikan yang akan kita ambil buahnya, hasilnya pada hari kiamat. Nah, gambaran ini, bila kita tidak ikhlas, ternyata sia-sialah harapan kita tadi. Allah menggambarkan pada hari kiamat nanti, setiap orang pasti akan mengharapkan hasil dari amalnya, sebagaimana pak tua ini mengharapkan hasil kebunnya. Ditambah lagi beban kehidupan, anaknya masih kecil-kecil dan perlu didanai, tulangnya tidak kuat bekerja, dan dia sangat mengharapkan dan bertumpu pada hasil kebunnya. Tiba-tiba hasil kebun itu hancur, dilalap oleh api panas, angin yang mengandung api. Demikian juga, kalau infak dan sedekah kita tidak berdasarkan keikhlasan, juga akan dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita tidak mengikhlaskan dan mengkaitkan infak itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan, di hari kiamat hanya ada pahala dan dosa. Sebanyak mungkin kita ingin pahala ini kembali kepada kita. Tetapi sangat-sangat disayangkan dan sangat-sangat sedih bila apa yang kita harapkan itu ternyata dihapus oleh Allah, dibuang dan terbakar oleh ketidakikhlasan kita di dunia ini. Nah, inilah sebagai pembuka dari ceramah atau bahasan kita ini, ya, kepada Bapak Ustaz Ardiansyah dan juga Ustaz Perdana bisa melanjutkan kajian kita ini dengan diskusi. Saya persilakan. Terima kasih Ustaz Hanafi atas prolog yang telah disampaikan tentang ayat yang subhanallah memang suatu permisalan sangat menarik. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu juga sudah kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh bagi orang yang berinfak dengan ibtigha mardhatillah, dengan mengharapkan keridhaan Allah, dan akan mendapatkan tathbit min anfusihim, akan mendapatkan keteguhan di dalam diri mereka. Memang benar, keikhlasan di dalam berinfak ini mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk direalisasikan, kan begitu Ustaz ya? Iya, betul, betul. Ya. Jadi keikhlasan ini tidak dapat diukur dengan jumlah. Tidak dapat juga diukur dengan bahasa tubuh yang ada pada diri seseorang. Karena dia hanyalah diketahui antara si pemberi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, sungguh amat sangat menyedihkan jika seseorang itu telah berinfak dan memberi bantuan, kemudian dia merasa bahwa dia telah berbuat baik. Karena saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, sesungguhnya lah orang yang berinfak dan orang yang memberikan sedekah pada hakikatnya tidaklah berbuat baik untuk orang tersebut. Mengapa demikian? Karena ketika dia berinfak, sebenarnya dia berinfak untuk dirinya sendiri. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Bani Israel atau di dalam surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya lah kamu berbuat baik untuk dirimu. Sebagai ilustrasi, jika kita memberikan seseorang 10.000, ada orang miskin, 10.000 rupiah, kemudian orang itu merasa kalau dia telah berbuat baik sama orang miskin tersebut, padahal pada hakikatnya dia belum berbuat baik atau tidak berbuat baik sebenarnya. Karena apa? Karena ketika dia memberikan 10.000 rupiah kepada si fakir dan si miskin itu tadi, jika dia berinfak atau bersedekah itu tadi benar-benar karena ingin mencapai ridha Allah, Allah akan melipat gandakannya sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi kalau dia memberi 10.000, artinya yang kembali kepada dirinya adalah 7 juta. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, seperti ayat yang sebelumnya 265 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian. Dan dijelaskan juga dalam ayat sebelumnya dari surah Al-Baqarah ini juga, bahwa setiap orang yang menanam sebuah biji kebajikan, ya, akan tumbuh 7 batang, dan di setiap batang itu ada 100 butir benih pula. Ini menunjukkan subhanallah, infak ini tidak akan menjadikan orang miskin dan tidak akan menjadikan orang serba kekurangan. Oleh karena itu, mari dalam menyambut bulan Ramadan ini kita semakin meningkatkan infak kita. Mungkin itu tambahan. Betul. Saya ada mengingat sebuah hadis yang mungkin tidak terlalu pas kata-katanya dengan ungkapan Rasul. Ma naqasa malun tunfaq bal tazdadu bal tazdadu bal tazdad. Sangat sinkron sekali dengan apa yang dikatakan Ustaz Ardiansyah tadi. Tidak pernah berkurang harta yang diinfakkan. Bahkan kata Nabi bertambah dan bertambah. Sebenarnya tiga kali ucapan Nabi ini ada maknanya. Kata tiga ini menunjukkan banyak gitu. Jadi bisa saja tak terhitung. Ya, kalau tiga kali lipat sudah pasti. Yang tak terhitung inilah sebenarnya yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang di dalam dirinya ada keikhlasan dalam berinfak. Jadi kalau saya bisa memberikan sedikit tambahan dari penjelasan Pak Ustadz Ardiansyah tadi, bahwa Allah sangat maha bijaksana. Dia tahu bagaimana psikologi manusia. Ada yang mencoba ya hitung-hitungan. Artinya kalau saya kasih sekian, apa balas untuk saya? Kalau sekian mau saya. Ah, kata Allah, satu berbalas 700. Kalau Anda mau menghitung, silakan. Karena memang Allah juga tahu psikologi manusia. Ada yang minta kembalinya dihitung-hitung gitu. Ada sebagian yang lain, ini mungkin ya ammatul muslimin, kebanyakan, sudahlah kalau Allah yang sudah menyuruh, tak usah dihitung-hitung lagi, dia yang hitung. Artinya apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini yang tak terhitung ini. Lipat gandaannya Allah yang tahu. Bagaimana Ustaz Perdana? Menarik ini sebenarnya. Ya, menarik sekali kajian kita pada hari ini. Saya ingin menambahkan sedikit dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Nabi. Salah satu hal yang cukup menarik tadi ketika Ustaz Adi mengatakan bahwa bersedekah yang merupakan pembagi salah satu pembahasan di dalam ayat ini, dan juga segala perbuatan baik lainnya, itu sebenarnya bukan bukan untuk itu, kebaikannya akan kembali kepada orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi jangan takut untuk melakukan kebaikan, karena pada dasarnya berbuat kebaikan itu tidak hanya untuk orang lain, akan tetapi juga akan kembali kepada orang yang melakukan perbuatan baik itu. Saya juga ingin menambahkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul mengatakan, "Manaka samalun min sadaqatin, ya. Wa ma tawada'a ahadun illa rafa'ahu Allahu." Ya. Rasul mengatakan, "Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan itu kecuali Allah akan menambahnya. Dan juga apabila seseorang mau merendahkan dirinya, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu." Jadi di sini jelas sekali bahwa memang segala bentuk perbuatan baik itu pada akhirnya itu akan memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat, dan akan meningkatkan derajat orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya inilah yang kita cari. Oleh karena itu, maka salah satu unsur yang paling penting di dalam melakukan kebaikan itu adalah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tercampuri oleh hal-hal yang tidak dibenarkan. Ikhlas itu sendiri adalah memurnikan niat, memurnikan tujuan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikatakan ikhlas. Kalau dalam bahasa Arab, khalasul ma'a, iya, air itu bersih atau suci, artinya tidak tercampuri oleh kotoran apapun. Ya. Dan juga satu hal yang menarik dari pembahasan kita pada hari ini adalah bahwa walaupun seseorang itu berniat untuk memberikan kebaikan kepada orang lain dalam bentuk pemberian sedekah, akan tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan, bahwa etika, akhlak itu adalah merupakan satu unsur penting yang tidak terpisahkan dari setiap perbuatan baik. Ya. Apabila satu perbuatan baik tidak diiringi dengan etika, maka itu akan berakibat fatal, bisa membuat satu amal atau perbuatan baik itu akan terhapus kebaikannya. Ya. Makanya kalau berkaitan dengan ayat pembahasan kita pada hari ini, Allah juga mengatakan, qaulum ma'rufun khairun min sadaqatin yasbahu adza. Sedekah itu baik, akan tetapi perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik, perkataan tidak menyakiti orang lain, itu lebih baik daripada sedekah yang diberikan akan tetapi dengan menyebut-nyebut pemberian tersebut. Ya, ini satu hal yang bisa kita kembangkan sebenarnya dalam wacana berinfak dan metode apa etikanya, ya. Jadi kepada kita semua, para pendengar, penceramah dan seluruhnya, tentunya mari kita semangatkan infak ini dengan sesungguh hati dan ikhlas. Artinya apa? Saya tidak ingin mengajak kita untuk berinfak separuh-separuh hati. Maksud separuh hati itu bisa niatnya separuh hati ataupun jumlahnya juga separuh hati. Ya, tentunya tidaklah sama orang yang pendapatannya tinggi jumlah infaknya dengan sama dengan orang yang pendapatannya rendah. Itu namanya sesungguhnya begitu, ya. Dan satu lagi pula, bahwa ketika kita keluarkan uang dari kantong kita, ketika kita keluarkan harta dari rumah kita, itu secara tidak langsung Allah akan menurunkan malaikatnya untuk mencegah rumah kita itu dari bencana, dari mara bahaya. Allah akan jaga itu. Sebab dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, bila kamu ingin agar keluargamu dan dirimu tidak tertimpa musibah atau dilindungi Allah, maka keluarkanlah infak, sedekah, kasihlah makan orang yang lain gitu, sehingga rumahmu itu penuh dengan kebaikan. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, memang agama ini punya karakter, terutama Islam kita ini ya, bahwa semakin dikaji dia semakin lezat, semakin dikaji semakin indah, semakin dikaji semakin menarik hati. Tapi ya tentunya ada batas waktu bagi kita. Ya insya Allah akan kita sambung lagi. Dan jangan lupa untuk mengikutinya pada pukul 5.30 setiap pagi, insya Allah bersama kami tim Safil Al-Azhar dan Radio RRI yang kita cintai ini. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.